rasakan apa yang di matamu itu. Dapatkah kau beritahu bagaimana wujud cintamu? Dapatkan kau katakan apa yang terjadi denganku? Terima kasih.